setia yang pernah kau ucapkan dulu kekasih. Semerah api di hatiku, sepanas kasihku terus membara. Kau siram cinta yang menyala hingga kini tiada jejaknya. Dalam kegelapan bertahun menanggung rindu sebab kasih berpadu terjaku tak di hatimu. Di mana janjimu yang dulu katamu aku kau rindu sehari tidak kita. Kau padamkan semua sesat dalam kegelapan bertahun menanggung rindu sebab kasih berpadu setiapku tak di hatimu. Di mana panas kasihku terus membara. Kau siram cinta yang menyala hingga kini tiada jejaknya. Oh bisanya.